Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini, 7 Muharram 1441 Hijriah, yang bertepatan dengan 25 Agustus 2020, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat al-afiyah dan nikmat sehat. Dan nikmat ini hendaknya kita syukuri sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesyukuran yang kita lakukan terus menambah nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini insyaAllah kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Al-Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan judul Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga, Panduan Menuntut Ilmu. Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga, Panduan Menuntut Ilmu. Kitab yang ditulis oleh Ustaz kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, adalah kitab yang sangat berharga untuk kita bahas. Kitab yang sangat penting, terlebih bagi kita yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Kita perlu memahami bagaimanakah ilmu yang kita pelajari, dari siapa kita mengambil ilmu, kemudian apa saja yang menghalangi seorang penuntut ilmu dalam perjalanan yang mencari ilmu, serta fatwa-fatwa yang berkaitan dengan menuntut ilmu dan dakwah. Kitab yang ditulis oleh Ustaz kita, Ustaz Yazid, adalah sebuah kitab yang pertama kali dicetak pada tahun 1428 Hijriah atau pada tahun 2007. Kitab yang ada di tangan ana ini adalah kitab yang merupakan cetakan ke-13, yaitu yang dicetak pada tahun 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2018. Di dalam kitab ini nantinya kita akan melihat bagaimana beliau hafizahullahu ta'ala menyampaikan setiap bab dari pembahasan-pembahasan yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu dengan pembahasan yang lugas, pembahasan yang jelas, disertai dengan dalil-dalil nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dan didukung dengan athar para salaf, serta tambahan-tambahan dari penulis yang berkaitan dengan pembahasan yang beliau sajikan. Di dalam kitab ini terdapat 14 bab. Bab yang pertama adalah Muqaddimah. Di Muqaddimah ini beliau memberikan judul Muqaddimahnya Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. Dan ini sedikit kita singgung tentang masalah mukaddimah. Banyak teman-teman menuntut ilmu ini yang ketika di hadapannya ada sebuah kitab, lalu di situ ada mukaddimah, mereka tinggalkan. Padahal mukaddimah ini penting. Di mukaddimah ini biasanya nanti penulis akan menjelaskan latar belakang penulisan kitab tersebut. Apa sebab kitab itu ditulis? Apa motivasi seorang penulis menulis pembahasan yang akan mereka sajikan di dalam kitab itu? Demikian pula biasanya di mukaddimah akan disajikan gambaran secara umum, pembahasan-pembahasan yang akan didapatkan oleh pembaca pada kitab yang mereka tulis. Nah ini banyak teman-teman penuntut ilmu menyampingkan tentang mukaddimah, melupakan mukaddimah lalu langsung masuk kepada isi kitab dan tidak memperhatikan mukaddimah. Kemudian di mukaddimah ini nanti beliau memberikan beberapa subbab. Ada 3 subbab yang insya Allah malam ini akan kita bahas. Kemudian di bab kedua beliau menyebutnya bab ada 14 bab. Jadi 14 bab itu di luar mukaddimah ya maksud ana. Jadi mukaddimah tersendiri, kemudian ada 14 bab setelah mukaddimah. Kemudian bab yang pertama adalah pengertian ilmu syar'i. Pengertian ilmu syar'i. Kemudian bab yang kedua, keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya. Jadi setelah dijelaskan apa sih ilmu syar'i itu, kenapa perlu mengetahui apa ilmu syar'i, agar seseorang tidak salah menduga sebuah ilmu yang dipikir ilmu syar'i padahal bukanlah ilmu syar'i. Baru setelah itu keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya, agar seseorang memiliki motivasi, memiliki semangat setelah dia mengetahui keutamaan sesuatu yang ia cari. Kemudian di keutamaan menuntut ilmu syar'i ini, beliau menyebutkan ada 20 keutamaan. Padahal Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan beliau nukilkan juga dalam kitab ini, menyebutkan ada 100 keutamaan dari ilmu syar'i dan mempelajarinya. Jadi beliau merangkum dari sekian banyak keutamaan, beliau pilihkan 20 keutamaan. Dan memang kalau berbicara keutamaan ilmu syar'i, ini tidak ada habisnya. Kemudian yang ketiga, ya, bab yang akan dibahas adalah kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Di dalam kiat-kiat meraih ilmu syar'i ini, beliau menjelaskan ada 12 kiat. Ada 12 kiat yang akan dijelaskan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Kemudian di bab yang keempat, beliau membuat bab tersendiri yang ini sebenarnya adalah juga cara dalam meraih ilmu syar'i, yaitu kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa dibuat bab tersendiri kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah? Karena memang seseorang di dalam proses belajarnya sangat memerlukan dalil-dalil, ya, sebagai pijakan. Dan ini dapat membantu seorang penuntut ilmu dalam proses belajarnya, membantu seorang penuntut ilmu dalam proses belajarnya. Di bab kelima dibahas tentang penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Ya, kita mengetahui bahwa perjalanan menuntut ilmu itu tidak selalu mulus, tidak selalu langgeng, ada saja penghalang-penghalangnya. Maka penting bagi mereka yang akan mempelajari ilmu syar'i mengetahui penghalang-penghalang itu. Ketika ia mendapatkan di perjalanan yang menuntut ilmu, maka dia tahu bagaimana menyikapi penghalang-penghalang ini, bagaimana mengatasi penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Kemudian bab yang keenam adalah adab, adab-adab para penuntut ilmu. Ini sebenarnya adab-adab para penuntut ilmu ini juga ada karya beliau, ya, yang menjelaskan tentang ini, adab-adab para penuntut ilmu. Ada karya beliau, bukunya warna hijau juga, itu ada, ya, dalam buku tersendiri. Beliau punya bukunya, adab-adab para penuntut ilmu. Ini saya lupa taruh di mana ini. Ada kitabnya, adab-adab para penuntut ilmu, dan itu juga penting untuk dibahas oleh penuntut ilmu. Jadi kitabnya secara tersendiri membahas tentang adab. Lalu bab yang ketujuh, penuntut ilmu dan waktu luang. Karena memang banyak, ya, fenomena penuntut ilmu yang tidak memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Yang kedelapan, penuntut ilmu dan sholat tahajud. Nah, ini juga beliau singgung di sini, penuntut ilmu dan sholat tahajud. Bagaimana seorang penuntut ilmu bisa mengupayakan untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kesembilan, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh penuntut ilmu. Jadi apa saja sih kesalahan yang terkadang penuntut ilmu itu jatuh di dalamnya. Kemudian bab yang ke-10, ini kitab-kitab para penuntut ilmu. Jadi apa saja kitab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, kitab-kitab apa saja yang harus dipelajari oleh penuntut ilmu, ya, karena dalam mempelajari ilmu, terlebih bagi mereka yang akan berdakwah, maka perlu mengetahui kitab-kitab yang akan menjadi rujukan mereka dalam berdakwah, dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kitab-kitab ini tentunya bertingkat-tingkat, ya. Ada yang jenjangnya dasar, kemudian ada yang di pertengahan, mutawasit, dan ada yang lanjutan. Maka penuntut ilmu mesti tahu, dan dia juga mesti tahu mana dulu yang dia pelajari, sehingga ilmunya itu kokoh, kemudian sistematis. Tidak asal belajar kemudian sekedar mengambil apa yang dia bisa ambil. Tidak demikian dalam belajar. Harus ada struktur yang dia bangun dalam belajarnya. Kemudian di bab yang ke-11, beliau menukilkan di sini kisah-kisah para ulama, ya, yaitu sekilas perjalanan ulama dalam menuntut ilmu. Dan memang, ya, para ulama kita menjelaskan di antara cara untuk menambah semangat bagi seorang penuntut ilmu di dalam belajar, di dalam perjalanannya menuntut ilmu, adalah dengan melihat sirahnya para ulama, melihat sejarahnya para ulama, sehingga dia memiliki pijakan, memiliki motivasi, ada yang menjadi panutannya di dalam belajar. Maka beliau mencantumkan di sini ada 9 ulama yang beliau kisahkan di dalam kitab ini. Dan yang ke-12, ya, belum yang terakhir, yang ke-12 adalah nasihat dan wasiat bagi para penuntut ilmu. Ini beliau mencantumkan ada 10 poin nasihat yang diberikan dan wasiat yang diberikan bagi para penuntut ilmu. Dan memang penuntut ilmu ini, sekalipun mereka adalah seorang penuntut ilmu, mereka butuh nasihat. Dan justru penuntut ilmu adalah orang yang paling bergembira menerima nasihat. Kemudian di bab yang ke-13, maka beliau menjelaskan hadis-hadis lemah. dan palsu seputar ilmu syar'i. Hadis-hadis lemah dan palsu seputar ilmu syar'i. Kemudian di bab yang ke-14, fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan ilmu dan dakwah. Fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan ilmu dan dakwah. Ini ada 14 bab yang beliau jelaskan di dalam kitab yang beliau tulis, yaitu Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga, Panduan Menuntut Ilmu. Dari judulnya saja sudah jelas bahwa kitab ini adalah panduan menuntut ilmu, sehingga mereka yang belajar, terlebih di marhalah bidayah, di marhalah-marhalah pemula dalam menuntut ilmu, maka dia mesti mempelajari kitab ini. Demikian pula yang sudah, untuk memurojaah, untuk melihat, mengoreksi dirinya, kesalahan dalam menuntut ilmu. Terkadang orang kalau belajar sudah tinggi, terkadang dia lupa belajar adab, dia lupa melihat nasihat-nasihat para ulama, terlebih dari mereka para orang tua. Nah, ini terkadang muncul sikap angkuh, sikap sombong, ya, sikap bangga diri dan sebagainya. Ketika salah tidak merujuk dengan al-haq, ketika dia mengetahui kebenaran lalu dia tinggalkan kesalahannya, karena melupakan hal-hal seperti ini. Jadi perlu seseorang menuntut ilmu mempelajari kitab yang beliau tulis ini, dan ini kitab yang insyaallah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan mulai kita bahas pada kesempatan malam ini. Kita masuk kepada mukaddimah. Beliau memberikan judul pada mukaddimah, Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. Berkata penulis, hafizahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah kebiasaan para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Kebiasaan para ulama di dalam risalah-risalah mereka, surat-surat mereka. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sebagai bentuk iqtida kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam surat-surat yang beliau tulis kepada para pembesar kaum, kepada para raja ketika mengajak mereka untuk masuk kepada al-Islam. Maka al-ustaz memulai tulisan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau membawakan khutbatul hajah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Ini mukaddimah yang beliau sampaikan. Beliau memulai dengan khutbatul hajah. Dan khutbatul hajah ini adalah sebuah khutbah yang banyak Nabi SAW memulai durus yang beliau sampaikan, pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan. Khutbatul hajah, di awal bagian dari khutbatul hajah adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwa hamba Allah hanya memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah, meminta ampunan hanya kepada Allah, berlindung dari kejahatan diri-diri seorang hamba itu dan kejelekan amal perbuatannya, perlindungan itu pun hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengakui bahwa barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Dan ini yang mesti diingat oleh setiap penuntut ilmu ketika mereka berusaha mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, maka yakinilah bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menyampaikan suatu ilmu, lalu manusia mendengar ilmu yang ia sampaikan, lalu beramal dengan apa yang ia sampaikan, maka sejatinya petunjuk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang mengatakan bahwa ini adalah usaha yang aku lakukan, ini karena aku. Maka sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam khutbatul hajah terdapat persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Ini penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan dari khutbatul hajah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perintah takwa, seruan Allah Subhanahu wa taala agar bertakwa kepadanya. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan janganlah engkau mati atau kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan takwa sebagaimana didefinisikan bahwa takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu karena berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula takwa maknanya adalah antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas ilmu, di atas bimbingan Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, karena engkau takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari takwa. Maka seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, mendengar ayat-ayat seperti ini, hendaknya kita merasa bahwa kita yang dipanggil, kita yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk bertakwa kepadanya. Dan tidak ada bekal yang paling baik yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan bekal takwa. Lalu lanjutan dari khutbatul hajah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangan, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, dari Adam dan Hawa ini, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah perintahkan kita untuk bertakwa dan berucap dengan ucapan yang benar, yang dengan takwa ini serta berucap dengan ucapan yang benar, berkata yang baik, berkata yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kita lalu mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maka tiga ayat di dalam khutbatul hajah, yaitu surat Al-Imran ayat yang kedua, surat An-Nisa ayat yang pertama, dan surat Al-Ahzab ayat ke-70 sampai ke-71 adalah perintah kepada orang-orang yang beriman, perintah kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan urgensi takwa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam khutbatul hajah, fa inna asdaqal haditsi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Dan setiap perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama, maka dia adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Ini Nabi SAW di ujung khutbatul hajah menjelaskan sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, adalah kitabullah. firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditetapkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya hendaknya memberikan perhatian yang besar kepada kitabullah, yang kitabullah ini adalah sebaik-baik perkataan, dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia merupakan sebaik-baik petunjuk. Karena yang menjelaskan ini, yang menetapkan ini langsung datang dari as-sadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang dipercaya, orang yang benar perkataannya. Dan Nabi SAW tidaklah berkata dengan hawa nafsunya, tetapi beliau alaihissalatu wassalam berkata dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Nabi menjelaskan seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk urusan adalah hal-hal yang diada-adakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini dikenal dengan istilah bid'ah. Jadi istilah bid'ah ini datang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal tersebut. Dan setiap kebid'ahan inilah kesesatan, dan setiap kesesatan di neraka. Amma ba'du. Ini mukaddimah. Bagian awal dari mukaddimah beliau mencantumkan khutbatul hajah. Lalu al-ustaz melanjutkan, amma ba'du, kepada saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Jadi mensyukuri nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Beliau memulai dengan syukur. Ya, mengajak, mengingatkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni, karena itu ingatlah kamu kepadaku, adzkurkum, niscaya aku ingat pula kepadamu. Maka jika kita ingin Allah ingat kepada kita, maka perbanyaklah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wa la takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maka ini ayat yang beliau bawa pertama, ya, ketika beliau setelah membawakan khutbatul hajah, itu perintah, ajakan untuk bersyukur. Lalu Allah juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana la zalumun kaffar. Kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat Allah ini sangat banyak. Maka tidak layak kita untuk berhenti bersyukur. Kita mesti terus-terus berupaya untuk bersyukur. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, la zalumun kafar, sangat zalim dan sangat kufur. Ya. Dan sangat kufur maksudnya di sini adalah sangat mengingkari nikmat. Banyak manusia ini yang zalim, ya. Zalim kepada dirinya sendiri. Tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Kemudian ia gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada seorang pelaku maksiat melainkan tatkala dia bermaksiat, dia sedang menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menjadi istidraj baginya. Tidak ada pelaku maksiat melainkan dia bermaksiat, dia gunakan nikmat Allah untuk maksiatnya. Seseorang misalnya dia menggunakan handphonenya untuk sesuatu yang Allah haramkan, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saat bermaksiat dia bernafas, kemampuan dia bernafas ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seseorang menjadi orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kufur, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat umur, nikmat waktu luang, nikmat Islam. Ini disebutkan lebih yang pertama nikmat Islam, kemudian nikmat iman, kemudian nikmat rezeki. Dan rezeki Allah ini banyak, tidak hanya uang. Ya, jangan semuanya kita uangkan. Ada nikmat harta, nikmat umur, nikmat waktu luang, dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi semua nikmat yang Allah berikan ini digunakan untuk menuntut ilmu syar'i, yang nanti itu sebagai modal dalam beramal. Manusia diberikan dua kenikmatan, namun banyak di antara mereka yang tertipu, kata al-ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad Ad-Darimi Al-Hakim dan selainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dua nikmat manusia yang tertipu dari dua nikmat ini, banyak tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak gunakan untuk belajar tentang Islam. Diberi kesehatan, diberi waktu luang, dia tidak gunakan untuk belajar tentang al-Islam. Tidak ia gunakan untuk menimba ilmu syar'i. Belajar al-Islam, belajar agama ini, mesti kita yang meluangkan waktu. Jangan tunggu waktu luang. Urusan dunia ini, kalau kita lihat, tidak akan selesai. Tidak ada habisnya. Membaca Al-Quranul Karim, kalau tidak diluangkan waktu, maka tidak akan ada waktu bagi kita kepada Al-Quranul Karim. Kita akan sibuk dengan urusan dunia, urusan kerja, urusan keluarga, banyak ya. Terkadang kita juga disibukkan dengan urusan-urusan yang remeh-temeh. Maka jangan sampai seseorang lalai dari nikmat sehat dan waktu luang ini. Ada orang yang diberikan kesehatan, ia lalaikan untuk menuntut ilmu sementara punya waktu luang. Tatkala ada waktu luang, Allah cabut nikmat sehatnya. Waliyadzubillah. Padahal dengan menghadiri majlis taklim yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman para sahabat akan bertambah ilmu, keimanan, ketakwaan kepada Allah, juga dapat menambah amal kebaikannya. Jangan fikir menuntut ilmu itu bukan amal kebaikan, bukan amal saleh. Justru ini amal saleh. Dia bagian dari jihad. Ya, karena jihad kita tahu bahwa tidak hanya dengan bisayf, dengan pedang, tidak. Ya, di sana ada jihad ya, dengan lisan. Ya, di sana ada jihad dengan tulisan. Ya, dan ini adalah ilmu. Maka seseorang harus memberikan perhatian yang besar. Dan al-ilmu ini aslu kulil khair. Ilmu ini adalah pondasi dari seluruh kebaikan. Sebagaimana kebodohan adalah pondasi, dasar, sumber dari segala kerusakan dan keburukan. Lalu beliau menyampaikan, semoga melalui majlis taklim yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama salaf, Allah memberikan hidayah kepada kita di atas al-Islam. Jangan berpikir orang akan dapat hidayah, dapat ilmu, namun dia malas belajar agama. Semoga dengan itu ditetapkan hati dalam beriman, istiqamah di atas sunnah. Jadi, mau istiqamah di atas sunnah, belajar. Serta diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh dan kontinu hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah dan melaksanakan sunnah. Jika kita ingin diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah, diwafatkan oleh Allah di atas sunnah, hidup di atas tauhid, hidup di atas sunnah, demikian pula wafat di atas tauhid dan di atas sunnah, maka belajar menuntut ilmu syar'i adalah pondasi yang paling utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, diberikan kenikmatan atasnya. Kita berdoa kepada Allah agar kita ini diberikan kelezatan, diberikan kenikmatan saat belajar. Kalau orang tahu belajar agama Allah itu nikmat. Ya, dan diberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Lalu perhatikan apa yang beliau sampaikan. Ini dicetak tebal oleh penulis hafizahullah. Seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar. Seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar. Seseorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar. Dia ingin beramal, dia ingin melaksanakan Islam dengan benar, ini tidak akan bisa kecuali dengan belajar Islam yang benar pula. Sumbernya, ilmunya harus benar, baru dia bisa beramal dengan sesuatu yang benar pula. Bagaimana seseorang beramal ya, lalu sumber ilmunya itu salah, maka amalannya pun akan terikut, akan jadi salah pula. Maka seorang muslim, kita ulangi, tidak akan bisa melaksanakan agama dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar. Bagaimana Islam yang benar? Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Ini mesti diikat menurut pemahaman salafus salih. Ada orang mendengung-dengungkan Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, namun ternyata berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena pemahaman yang dibawa, diajarkan di dalam memahami Quran dan Sunnah tersebut bukanlah pemahaman salafus salih. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Tidak bisa orang hanya beramal tanpa ilmu atau sekedar belajar namun tak diamalkan. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Karena Nabi SAW diutus dengan kedua hal ini, dengan membawa ilmu dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Yang pertama yang dibawa al-huda wa dinil haq. Al-huda membawa petunjuk dan dinil haq membawa agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar dimenangkannya terhadap semua agama, agar al-Islam ini dimenangkan atas semua agama. Nabi SAW diutus dengan membawa dua, yaitu al-haq, al-huda wa dinil haq, petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, agar dimenangkan terhadap semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Apa yang dimaksud dengan al-huda? Al-huda yang dimaksud adalah petunjuk dalam ayat ini. Yaitu al-huda yang dimaksud adalah petunjuk, dan yang dimaksud petunjuk ini adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, adalah al-amalus salih, ilmu yang salih. Kapan suatu ilmu dikatakan bermanfaat? Ketika berbuah dengan amal salih bagi pelakunya. Dan amal salih merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan, menjelaskan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang dari Allah, serta memerintahkan untuk melaksanakan segala apa yang bermanfaat bagi hati, bagi ruh dan jasad. Jadi Nabi SAW diutus untuk ini, menjelaskan, mengajarkan ilmu. Beliau alaihi salatu wasallam menyuruh umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintai Allah, berakhlak yang mulia, beradab dengan adab yang baik, dan melakukan amal saleh. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari perbuatan syirik, amal dan akhlak yang buruk yang berbahaya bagi hati, badan dan kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Ini bisa dilihat, ya, tafsir dari firman Allah di surat At-Taubah, ya, ayat ke 33 di dalam Taisir Karimir Rahman fi tafsiril Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Cara untuk menepuk hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i, kata beliau. Cara untuk mendapatkan hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus untuk dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Menuntut ilmu, jalan yang lurus untuk membedakan apa? Antara hak dan yang batil, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, antara yang ma'ruf dan yang mungkar, antara yang bermanfaat dan yang berbahaya. Menuntut ilmu juga akan menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Tidak cukup. Pernyataan akan keislamannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Karena itulah menuntut ilmu merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Jadi menuntut ilmu ini jalan kebahagiaan yang abadi. Kami masih ingat tatkala kami menghadiri majelis beliau, beliau menyampaikan di dalam majelis itu, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menyampaikan, walaupun antum fakir, tidak punya apa-apa, namun antum hidup dalam keadaan beriman, dalam keadaan sebagai seorang muslim, dan di atas jalan sunnah, di atas jalan yang salaf, dengan kesibukan menuntut ilmu syar'i, maka itu adalah kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Biar anda fakir, biar anda tidak punya apa-apa, biar anda mungkin kecil di mata manusia, tetapi anda hidup di atas keimanan, di atas keislaman yang benar, di atas as-sunnah, lalu anda beramal didasari ilmu, sibuk berilmu untuk bekal dalam amal, maka ini kenikmatan besar yang Allah berikan, dan ini layak untuk disyukuri. Dan itu adalah bentuk syukur anda yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mensyukuri nikmat Allah dengan belajar dan beramal. Belajar, beramal, belajar dan beramal. Maka anda nasihatkan juga dalam kesempatan ini bagi penuntut ilmu untuk mempelajari agama Allah, sibuk belajar agama Allah, tidak sibuk dengan urusan-urusan yang remeh-temeh, urusan-urusan yang tidak memberikan manfaat akhirat antum, bahkan dunia pun tidak. Maka sibukkanlah dengan belajar. Kemudian menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ini sub yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini, yang terakhir pembahasan sebelum kita tutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Al-Imam Qurtubi menjelaskan, maksud hukum menuntut ilmu itu terbagi dua. Dari hadis ini dijelaskan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi dua. Yang pertama, hukum menuntut ilmu itu wajib, seperti menuntut ilmu tentang puasa. Jadi wajib aini, wajib bagi setiap muslim, bagi setiap person. Seperti tentang puasa, tentang sholat, afwan, tentang zakat, tentang puasa. Inilah yang dimaksud dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Setiap muslim. Apa yang wajib? Apakah kita harus belajar usul tafsir, mustalahul hadis, kemudian usul fiqh, qawaid fiqhiyah? Apakah harus ini kita pelajari? Maka bukan itu yang dimaksud dengan wajib aini, wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud adalah menuntut ilmu tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Ini yang dimaksud dalam riwayat menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hal-hal yang kita butuhkan dalam ibadah sehari-hari. Karena kita butuh ilmu sebelum salat, kita butuh ilmu sebelum menunaikan zakat, kita butuh ilmu sebelum melaksanakan puasa. Misal kita akan melaksanakan puasa Tasu'a ataupun Asyura, maka berilmu tentang puasa sunnah ini. Pelajari ilmu tentang puasa sunnah ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua, hukum ilmu itu fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi sebagian yang lain. Seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak, ya. Menuntut ilmu tentang masalah had, ya. Tentang had, hukuman-hukuman syar'i seperti qisas, masalah cambuk, rojam, potong tangan, dan lain sebagainya. Ini tidak wajib bagi setiap person, tidak. Tapi mesti ada dari kaum muslimin yang memahami tentang ini. Cara mendamaikan orang bersengketa, antara muslim yang bersengketa, bagaimana mendamaikan, mesti ada mengilmui tentang ini. Dan yang semisalnya, kenapa ya, tidak setiap muslim wajib untuk memahami ini? Karena memang tidak mungkin semua orang dapat mempelajari, tidak semua orang bisa mempelajari masalah ini. Dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak akan mungkin semua orang bisa melakukannya. Kalau diwajibkan ilmu-ilmu ini, ilmu masalah had, masalah tauzi' al-hukuk, membagikan hak-hak, kemudian al-islah, ya, bainal mutanazi'ain, mendamaikan antara dua orang yang berselisih, bersengketa. Kalau ini diberikan kepada setiap orang kewajibannya, maka tidak mungkin orang, setiap orang itu bisa melakukannya. Atau bahkan justru itu akan mungkin besar, kemungkinan besar, atau ada kemungkinan, ada ihtimal dapat menghambat jalan hidup mereka. Mereka mungkin harus bekerja, menafkahi anak istri mereka, mencari nafkah untuk menafkahkan orang-orang menjadi tanggungan mereka. Maka ilmu-ilmu seperti ini tidaklah menjadi fardu ain hukumnya, tidak menjadi kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap individu, setiap person muslim, tidak. Tetapi fardu kifayah hukumnya. Karenanya hanya beberapa orang tertentu sajalah yang diberikan kemudian oleh Allah. Jadi hanya beberapa orang tertentu sajalah yang dimudahkan oleh Allah dengan rahmat dan hikmahnya untuk menguasai, mempelajari, menekuni bidang-bidang tadi. Ketahuilah, nah ini sebagai penutup dalam kesempatan malam ini, dan beliau menukilkan penjelasan dari tafsir Al-Qurtubi. Ya, ketahuilah, menuntut ilmu syar'i adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Jadi ini sebagai penutup dalam kajian malam ini. Ketahuilah bahwa menuntut ilmu syar'i adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan yang tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Jadi ilmu syar'i suatu kemuliaan yang sangat besar. Menuntut ilmu syar'i, mempelajari adalah kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan yang amat sangat tinggi, serta tidak sebanding dengan amal apapun. Karena ilmu adalah menjadi asas, menjadi dasar bagi seseorang yang akan beramal. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua di esok hari, ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib. Kita akan masih membahas tentang mukaddimah. Tadi kita baru sampaikan bagian mukaddimah di bagian pertama. Masih ada dua bagian lagi dari mukaddimah yang belum kita sampaikan, karena mukaddimah beliau ini terbagi menjadi tiga, ya. insyaallah akan kita bahas besok, yaitu menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju surga. Tadi sudah kita jelaskan menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim, dan yang terakhir adalah majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga. Insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan esok hari. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.